menangis di ketiakku. Engkaukah itu perempuanku? Diamlah, diamlah, berhentilah, berhentilah sebentar. Yang tertawa dia luka, engkaukah itu betinaku? Puaskan hatimu, teruslah tertawa. Ingat,